Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesucian lahir dan batin dapat terus menyertai kita dalam kegiatan kita sehari-hari. Pada hari ini kita telah sampai pada surat An-Nisa ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum maradha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampir masjid sedang kamu dalam keadaan junub terkecuali sekedar berlalu saja sehingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang suci, sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat kita menceritakan tentang kesucian lahir dan batin dalam sholat. Kesucian batin tentu saja dengan tidak mabuk ketika sholat. Kesucian lahir tentu saja suci dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar misalnya dengan kalau misalnya junub atau berhubungan dengan pasangan, maka diwajibkan untuk mandi. Kalau misalnya sakit atau dalam perjalanan atau dalam tidak ditemukan air, maka selain ganti dari wudu dan mandi, maka dibenarkanlah tayamum. Cara tayamum ini kita temukan sangat mudah dan sederhana, disebutkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'roi, cukup dengan menepuk sekali debu kemudian dibasuh ke muka, kemudian habis itu dibasuh ke tangan, selesailah sudah tayamum. Inilah mungkin gambaran secara umum tentang kesucian lahir dan batin dalam sholat. Suatu hal yang menarik, Allah mengatakan bahwa sukara, mabuk itu sendiri berasal dari kata-kata sakar, menutup. Maka orang Arab Saudi mengatakan sakiril bab, katanya. Iya, tutup pintu. Karena apa? Karena orang yang mabuk ini merusak jaringan otak sehingga dia tertutup. Orangnya pintar jadi agak on gitu ya. Nah, kaitan dengan ini menarik untuk kita kaji, bagaimana dengan narkoba sekarang? Karena memang tidak ada ayat pelarangan narkoba ini. Nah, bagaimana Ustaz Ardi sebenarnya melihat? Ya, menarik. Saya ingin mengawali bahwa ayat ini sebenarnya kan turun dari ada sebuah kejadian yang terjadi pada saat itu, bahwa ada seorang sahabat yang sholat dan dia dalam kondisi mabuk. Sehingga ketika itu dia membaca surah Al-Kafirun, tapi surah Al-Kafirun yang dia baca ini enggak selesai-selesai. Mutar. Ya, mutar terus, karena memang di dalam surah Al-Kafirun itu kan ada ayat yang berulang dua kali begitu. Wala ana a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma abattum, itu berulang-ulang sampai dua kali sehingga dia sendiri tidak mengerti apa yang dia baca itu tadi. Akhirnya turunlah ayat ini dan melarang orang-orang, para sahabat ketika itu mendekati sholat dalam, atau melaksanakan sholat dalam kondisi mabuk. Nah, Tentu kalau pertanyaan Ustaz Zainal tadi yang ditanyakan tentang bagaimana masalah narkoba ini secara rinci tidak ada, karena Al-Quran ini bukan kitab hukum pidana misalnya, atau tidak menceritakan tentang masalah, bukan juga buku tentang obat begitu. Jadi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah sesuatu yang sifatnya sangat umum. Iya. Dan itu bisa masuk ke dalam narkoba, dalam sabu-sabu, dalam ekstasi, dan segala bentuk yang bisa membuat orang fly kan begitu. Iya. Bisa orang membuat orang lupa daratan. Jadi kata-kata sakar di sini adalah menutupi kepala, menutupi pola pikir. Makanya di antara yang juga dilarang adalah marah. Karena marah itu juga menutup dari bahagian logika berpikir kita yang sehat begitu. Nah, orang yang marah juga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memutuskan suatu keputusan apabila dia menjadi seorang hakim misalnya. Jadi ini yang disebut dengan sukara di sini sifatnya sangat umum. Yeah. Ya, cuman selalu diterjemahkan ke dalam minuman keras begitu. Yeah. Atau hal-hal yang dapat membuat kepada memabukkan dan melupakan diri daripada daratan itu tadi begitu. Menarik pertanyaan ini karena sekarang ini banyak panti rehabilitasi narkoba tadi. Yeah. Dan pendekatannya itu dengan cara sholat. Artinya orang itu tidak boleh tidak bisa lepas dari narkotika sekaligus. Yeah. Tetapi mereka juga diminta untuk sholat sebagai cara untuk mengurangi narkotika itu. Jadi bagaimana Ustaz Ardi melihat bahwa ayat ini belum dimansuh oleh Allah Subhanahu wa taala hukumnya? Karena apa? Karena masih ada efektivitas ayat ini terutama bagi orang-orang yang kecanduan narkotika tadi. Iya. Jadi mungkin kalau dalam aspek untuk sebagai salah satu solusi, ya, tentu bagi orang yang sudah sangat kecanduan begitu. Artinya orang yang sudah sangat bisa merinding gitu, ya. Kalau dia tidak mengkonsumsinya, dia sakau misalnya begitu. Nah, itu oke. Ayat ini mungkin masih berlaku, tetapi bagi orang yang sama sekali belum memulainya, maka ayat ini sudah tidak berlaku lagi. Okay. Dan ini di kalangan para ulama seperti Ajaz Al-Khatib juga mengatakan hal seperti itu, bahwa terkadang ayat itu ada yang dikatakan mansukh hukumnya, tetapi efektivitas daripada pemberlakuannya bisa dilakukan, tetapi dia kasuistik sifatnya. Jadi tidak umum, tidak bersifat umumul balwa, tetapi dia harus bersifat kasuistik begitu. Termasuk yang kawan satu ini masih Dan kita mengetahui memang masih ada, disuruh sholat lah dia. Ya, disuruh sholat dalam kondisi seperti itu. Walaupun tetap saja dia tidak boleh mengonsumsi narkoba itu tadi. Iya. Misalnya ada teman saya dahulu ketika di Madinah, Ustaz, dia tidak bisa ujian kecuali kecuali dia harus minum makan permen karet. Sehingga pernah sekali dia tidak masuk ke ruangan ujian karena ketika itu tidak ada permen karet yang dimakan. Dan begitu juga ada istilah sekarang, ya, aku nggak jalan otakku, merokoklah dulu katanya kan itu. Tetapi apapun ceritanya, rokok itu tidak bisa dikatakan halal, begitu, ya, tidak bisa dikatakan halal bagi orang yang merokok itu tadi. Oh, karena kau membutuhkan rokok, ya udahlah, rokok halal bagimu, begitu. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu mungkin bisa dikatakan bukan halal, tetapi ada yang ma'fu anhu, begitu. Ya, saya melihatnya seperti ini. Salah satu hikmah kenapa salat ini menjadi salah satu solusi bagi pecandu minuman keras, pecandu narkoba, atau pecandu lain, artinya apa? Salat ini bertujuan untuk melepaskan seseorang dari ketergantungan selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Artinya, ketika seseorang mabuk-mabukan, minuman keras atau merokok, ini kan ada ketergantungan yang besar. Artinya, sikap-sikap seperti ini walaupun pada awalnya itu hanya sekedar sebuah kebiasaan, akan tetapi lambat laun kalau dibiarkan ini akan menjadi sebuah ketergantungan besar dan bahkan bisa membawa seseorang kepada kekufuran. Sebagaimana minum-minuman keras ini akhirnya tergantung kepada minuman keras, tergantung kepada narkoba yang ada di dalam pikirannya itu bukan malah Allah, tetapi hal-hal yang bersifat materi atau duniawi ini. Makanya ini salah satu solusi yang penting untuk kita perhatikan bersama, bahwa untuk mengurangi ketergantungan kita kepada apapun namanya, untuk memberikan kesehatan pada fisik dan jiwa kita, maka salat adalah salah satu solusi utama yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Di samping itu, saya menangkap seperti ini. Ayat ini datangnya setelah penjelasan hukuman yang akan Allah berikan kepada orang-orang kafir dan ingkar kepada Rasulullah SAW. Semua ini akan dapat diatasi kalau dia dapat membersihkan hati dan pikirannya. Karena permasalahannya adalah kenapa orang ingkar, kenapa orang kafir? Karena memang akal sehatnya tidak berfungsi. Hatinya itu sudah kotor. Makanya Allah turunkan perintah salat dan perintah berwudu agar ini semua disucikan dan dibersihkan sehingga akhirnya akal sehatnya itu dapat merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya. Ya, Ustaz Perdana melihat bagaimana tentang rokok itu? Apa bisa dikatakan sebagai sukaro ini? Atau rokok itu boleh? Iya, kalau sukar, kalau rokok tidak termasuk di dalam kategori sukara. Sukara ini kan sesuatu yang memabukkan dan menghilangkan akal. Iya. Sedangkan kalau rokok itu para ulama mengkategorikannya kepada sesuatu yang dapat menimbulkan mudarat. Mudarat. Iya. Ada 700 penyakit di dalam rokok iya. itu. Iya. Akan tetapi walaupun demikian para ulama berbeda pendapat tentang hukum rokok ini. Ha. Kalau Yusuf Qardawi, Syekh Yusuf Qardawi mengatakan hukum rokok itu adalah haram karena haram. Memang jelas-jelas membahayakan kesehatan tubuh. Akan tetapi para ulama lain mengatakan bahwa lihat dulu kondisinya. Kalau ternyata merokok di depan orang lain itu memudaratkan diri dan juga orang lain, jelas-jelas hukumnya pasti haram. Tapi kalau sendirian saja dia memudaratkan dirinya dan mudaratnya itu tidak langsung begitu. Itu secara berproses. Walaupun pada ujungnya akan bisa menimbulkan kanker dan sebagainya, tapi hukumnya tidaklah sampai kepada haram. Mungkin makruh saja sampai. Tapi begini makruh. Terkadang Ustaz, menarik masalah rokok ini. Saya kadang-kadang sering mendengar begitu kan. Masalahnya ada orang yang tidak jalan otaknya kalau tak merokok. Ini menjadi masalah ketergantungan. Ini kan sudah masuk dalam kategori ketergantungan juga nih. Dia nggak bisa menyelesaikan soal ujian tanpa merokok. Misalnya kalau dia merokok malam dia bisa merenung katanya. Apakah ini bisa dikategorikan ketergantungan itu tadi juga, sebagaimana ketergantungan orang terhadap narkoba? Saya rasa ada agak identik ada juga begitu. Ada sebentuk ketergantungan itu tadi. Ya, jadi cuman menariknya kata orang, yang berbahaya itu kalau rokok dapat. Kalau rokok beli tidak ya. Iya. Ya, kembali kepada kajian kita ini. Jadi sebenarnya ada petuah yang menarik ketika saya di Mesir ketemu dengan seorang duta besar Indonesia di Mesir. Dia mengatakan, ketika Anda merokok, jangan lihat pribadi Anda, tapi sayangilah anak dan istri Anda yang mengharapkan usia Anda itu lebih awet panjang lagi. Sehat. Karena apa? Karena tidak saja agama yang membenci, tapi sebenarnya dunia pun membenci. Kita melihat Hong Kong di tahun 2007 ini punya komitmen Hong Kong bebas rokok. Artinya apa? Cina yang memang pencetak pemula rokok itu masuk ke Indonesia itu bercita-cita supaya Hong Kong itu bebas rokok. Artinya tidak saja ada ruang-ruang khusus rokok, tetapi sudah ditiadakan ruang khusus dan tidak ada orang merokok. Menariknya seperti kita di Malaysia, kita mahasiswa S3 di sana menemukan denda untuk merokok tidak pada tempatnya itu 500 ringgit. Kalau di kita itu mungkin hampir berapa itu? Hampir 1,5 juta. Iya, hanya karena merokok di ruang umum, dan itu sangat menyakitkan bagi orang yang tidak merokok menjadi perokok pasif. Jadi mungkin suatu hal yang mungkin kita sponsori, kita dengungkan di masyarakat Indonesia yang mungkin income besar negaranya dari rokok, bagaimana masyarakat muslim ini menuju masyarakat sehat, dan itu solusinya dengan cara tidak merokok. Ya, satu hal mungkin Ustaz, saya melihat ada hampir bisa dikatakan sisi kesamaan antara orang yang merokok dengan orang yang mabuk ini, Ustaz. Iya. Sisi kesamaannya di mana? Dia itu egoisnya. Kalau orang udah mabuk itu kan dia nggak peduli gitu kan? Pokoknya seakan-akan senang dia sendiri lah begitu, sama begitu. Dan terkadang di satu-satu kesempatan ada memang orang yang sangat-sangat terganggu dengan itu tadi, begitu. Dan selayaknya dia tidak merokok, misalnya di dalam suatu acara resepsi, misalnya di dalam ruangan tertutup dan ber-AC. Ini kan sangat mengganggu, karena apa, sirkulasi udara ketika itu tidak menjadi baik. Ini kan namanya egois kan, begitu kan. Apalagi dalam rapat misalnya orang sedang mikirin suntuk-suntuk, datang dia merokok sendirian, dia pula sendirian sedang suasana itu akhirnya terganggu. Jadi saya melihat ada titik temu ini antara orang yang merokok dan orang yang mabuk dalam aspek egonya itu tadi, Ustaz. Iya. Kalau kita lihat sisi lain dari ayat ini, maka kita menemukan ada kata-kata lamastumun nisa, menyentuh perempuan. Ini juga menarik untuk kita kaji. Apakah menyentuh ini seperti mazhabnya Imam Syafi'i atau seperti mazhabnya Imam Maliki. Karena kalau Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi mengambil dari kata dasar la masa, itu berarti ada dua pihak yang saling merasakan getaran panas. Artinya apa? Ada sir dia. Tapi menariknya cerita getaran panas ini, bagaimana pula orang yang melihat perempuan langsung panas dia? Apakah sudah termasuk juga lamas tumunisa ini? Cas sekali baterainya. Nah, itu bagaimana Ustaz Perdana? Iya, sepanjang sepengetahuan saya, ya, perbedaan antara Imam Syafi'i dengan Imam Maliki tadi ya. Kalau Imam Syafi'i memaknakan lamasa ini secara makna zahir saja. Lamasa itu artinya bersentuhan, dan bersentuhan itu adalah bersentuhan kulit di sini. Jadi cukup dengan bersentuhan kulit itu dianggap membatalkan wudhu. Kalau tidak bersentuhan, dalam artian baterainya terlalu cas, itu juga tidak membatalkan wudhu gitu. Kecuali kalau keluar dari yang lain gitu ya. Dari hal yang lain. Akan tetapi kalau Imam Maliki mengatakan lamasa ini, Hanafi bukan Maliki maksudnya Hanafi mengatakan bahwa ini bukan dimaknakan secara zahiriah saja, secara zahiriah tapi secara lahiriah. Menyentuh di sini artinya berhubungan intim antara seorang suami dan istrinya. Iya, menarik sekali kajian kita. Mudah-mudahan Indonesia di tahun berapa kita canangkan ini bebas rokok ini. Iya. Pemerintah lah itu. Iya, kalau misalnya Hong Kong non muslim itu bisa di tahun 2007. Tapi payah itu, Ustaz. Iya. Payahnya karena apa? Saya kurang optimis dalam hal ini karena selalu malah olahraga-olahraga itu pendukungnya rokok, jadi seakan-akan olahraga itu tidak akan berkembang di Indonesia tanpa bantuan rokok. Itu jadi permasalahan. Iya, walaupun bagaimana pesimisnya Ustaz Ardiansah, tapi niat baik ini perlu kita harapkan. Ya, mudah-mudahan ada tsunami kedua sehingga orang tobat untuk merokok gitu misalnya gitu kan. Iya, saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Ardiansah dan Ustaz Perdana. Mohon maaf apabila ada silap dan salah. Kurang lebihnya kita mengucapkan terima kasih kepada RRI yang telah menyiarkan acara ini setiap pagi dan sorenya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.